Siki Korintus, Paos Roras. Sanemangkin ngeniang indik paican roh ide sang yang widiwase. Para semeton, tiang meled mangna semeton pada uning ring kewiaktianipun indik paice paicane punike. Semeton sampun pada uning, inggih punike ritat kale semeton dereng uning ring ide sang yang widiwase, semeton kereh antuk arce-arce sane padem, sane tansah ngawinang semeton kesasar. Semeton patut uning, mungwing nenten wenten anak sane ketuntun antuk roh ide sang yang widiwase, pacang mebaos, Yesus ento jelemo kena temah. Taler nenten wenten anak sane meresidayang ngangkenin, ide yang Yesus punike penembahan, sejabaning ipun ketuntun antuk roh ide sang yang widiwase. Paican roh ide sang yang widiwase punike mewarni-warni, nanging makesami ke paicayang antuk roh sane asiki punike. Kadiasa punike taler, wenten cara mewarni-warni buat ngaturang ayah ring ide sang penembahan, nanging penembahan sane kayahin punike wantah asiki. Wenten kebisan sane mewarni-warni buat ngemargiang ayah-ayahane punike, nanging ide sang yang widiwase sane asiki punike taler sane mepaice kebisan ring anake suang-suang buat ngemargiang ayah-ayahane punike. Roh ide sang yang widiwase nyinahang teje wedanan idane ring anake suang-suang pebuat kebecikan iragane sareng sami. Buat semeton sane adiri, ide sang roh punike mepaice kebisan buat ngelumrahang orti sane mewibawa, buat semeton sane tiosan, ide taler mepaice kebisan buat nerangang kaweruhan. Buat semeton sane tiosan, ide mepaice kepercayaan pemantu kering ide yang Yesus. Raris buat semeton sane tiosan, ide mepaice kuasa buat nyegerang anak sakit. Buat semeton sane tiosan, ide sang roh punike mepaice kuasa ngewentenang preciri sane ngangobin. Dur buat semeton sane tiosan, ide mepaice pewisik ide sang yang widiwase. Tur buat semeton sane tiosan, ide mepaice kebisan buat minayang paice sane rauh saking ide sang roh, miwah sane boye saking ide. Buat semeton sane tiosan, ide mepaice kebisan buat mebaos antuk base sane tawah-tawah, tur buat semeton sane tiosan, ide mepaice kebisan buat ngartiang base sane tawah-tawah punike. Nanging punike sinamian pekardin ide sang roh sane asiki punike. Ide mepaice ring anake suang-suang manut sepekarsan idane ngerage. Ide sang Kristus pateh sekadi awak manusane sane asiki, nanging akeh anggotan ipun, semalihe yadiastu anggotan ipune katah, nanging punike mawak asiki. Kadi asa punike taler irage sareng sami puniki, yadiastu bangsa Yahudi wiaden bangsa boye Yahudi, anak sane dados panjak miwah anak sane merdeka, sami sampun kelukat dados mawak tunggal, antuk ide sang roh sane pateh, tur irage sareng sami kicen ide sang roh sane asiki punike. Santukan awak manusane punike boyeje kewangun antuk anggota asiki kewanten, nanging akeh anggotani pune. Yen cokore mebaos, sewireh tiang tidong jelime, dadene tiang tusing milu dadi anggotan awake ento, punapike ulian punike, cokore punike yakti boye dados anggotan sikiane punike. Semalihe yen karnane mebaos, sewireh tiang tidong mate, dadene tiang tuseng milu dadi anggotan awake ento. Punapike ulian punike ipun yakti boye dados anggotan sikiane punike. Upami yen sikiane punike makesami dados penyingakan, ring dijeke karnane punike. Semalihe, yen makesami sikiane punike dados karne, ring dijeke irunge. Sujatine ide sangyang widiwase sampun ngardi asing-asing anggota sikiane punike, mebine binayan manut sepekarsan idane. Upami yen sane wenten wantah anggota sikian kewanten, sinah ipun tandados kewastanin sikian. Kesinahanipun, ya diastu ipun akeh anggotanipun, nanging sikiane punike wantah asiki. Punike awinanipun penyingakane tan kengin mebaos ring tangane, icang tusing merluang cai. Asa punike taler sirahe tan kengin mebaos ring cokore, icang tusing merluang cai. Semalihe yening ketlek tekang, sujatinipun anggota sane pekantenanipun kirang megune, anggotane punike sane pinih mepikeno. Buat anggotan iragane sane pekantenanipun kirang maji, punike sane ajiang irage pisan. Dur anggota sane kirang becik, punike banget pisan antuk irage ngerunguang. Indike punike tan kebuatang antuk anggotan iragane sane sampun becik. Ide sangyang widiwase sampun ngewangun sikian iragane kadi asa punike becikipun, kantos anggota-anggota sane kirang mulia sampun kajiang sebecik-becikipun. Kadi asa punike sikiane punike nenten meperang-perang, nanging mangde sekancan anggotan sikiane sane mebine binayan punike pada saling rungwang. Punika awinane, yen wenten anggota sane nandang kewuh, anggota sane tiosan taler sareng-sareng rasayang. Dur yen wenten anggota sane kajiang, anggota sane tiosan taler sareng-sareng mesukerene. Kadiasa punike para semeton sinamian puniki, dados anggan ide Sang Kristus, tur semeton suang-suang dados anggotan anggan idane. Ide sangyang widiwase, sampun ngemanggehang linggih sane mewarni-warni ring pantaran pesamuane, inggih punike, linggih sane kaping pisan dados utusan ide yang Yesus, sane kaping kalih dados nabi, sane kaping tiga dados guru. Taler wenten semeton sane poleh paice kebisan buat ngewentenang ketawahan, wenten sane kicen kebisan nyegerang anak sakit, wenten sane kicen kebisan nulungin anak lianan, wiaden mimpin anak lian, miwah wenten sane kicen kebisan mebaos ngangen base sane tawah-tawa. Ipun sareng sami punike, boye makesami dados utusan ide yang Yesus, boye makesami dados nabi, wiaden dados guru. Ipun sareng sami, boye makesami poleh paice kebisan buat ngewentenang ketawaan, miwah kebisan buat nyegerang anak sakit, wiaden kebisan buat mebaos ngangen base sane tawah-tawah, miwah kebisan buat nerangang base sane tawah-tawah punike. Duaning punike usahayang je ragan semetone mangde pada poleh paice sane pinih utama. Paice sane pinih utama inggih punike sekadi sane menggah ring sor puniki.